الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. طيب استخرج من الدرس الأفعال الرباعية ومشتقاتها واذكر باب كل واحد منها. Keluarkanlah dari pelajaran PLPR Rubaiyah dan betahan-betahannya dan sebutkan bab masing-masing darinya. Yang dimaksud dengan Rubaiyah itu apa ya, Hana? Afal Rubaiyah? Istahrik. Keluarkanlah mana yang rubai. Tarjamata apa ini? Apa? Masdar. Terus? Tutarjimahu. Apa ini? Madi. Oh, madi. Tarjama yutarjimu. Mudore. Naam. Ayo. Atas. Mana? Mana atas? Atas atau bawah? Yang sebelum antutar jama itu ya. Apa? Kok empat huruf? Ini sulasi dia. Sulasi masjid. Fakat tarjamtu. Nah, tarjamtu ini apa? Fi'il. Fakat tarjamtu. Apa ini? Fi'il mudhari. Dari mana taunya fi'il mudhari? Kemasukan qad. Qad itu bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari. Tanda yang mustarak. Ilmadi bersambungnya dengan dhamir rafa mutaharrid mirta. Itu ilmadi. Baik. Baisa. Al mutarjim. Mutarjim atau mutarjam? Mutarjam. Bedanya apa mutarjim dengan mutarjam? Itu isim alat. Enggak ada isim alat. Kalau pesulasi enggak ada isim alat. Mutarjim itu zaman makan saja. Mutarjim itu isim fa'il. Isim fa'il. Dikasro, gitu kan? Kalau yang mutarjim ini isim maf'ul. Isim maf'ul, zaman, makan, sama. Berarti dibaca apa ini? Mutarjama. Isim? Isim maf'ul. Terus? Ini ada apa-apa? Nggak apa-apa. Idan? Mutarjimahu. Apa ini? Terus? Tatakalam. Tatakalam berapa? Ini rubah ya posulasi. Takallama tafa'ala. Sulasi dia. Sulasi mazid. Bukan rubai. Tarok rok. Nah, wazannya apa ini? Tafak lala. Rubainya rok roa. Kemasukan tak jadi tarok roa. Tafak lala. Kira apa ini? Nah, terus. Terus. Belum ngerjakan apa tadi? Lama gitu. Pak Usman. Orang digarap ya. Berarti ini PP ini. Pekerjaan pondok ini. Bukan PR. Cari yang empat huruf. Bisa mujarrad atau mazid. Dibantu ya Pak Ishak. Taksair. Apa taksair? Sebelum itu ada. Yatma'inna. Itu wazan apa itu? Rubai mujaratnya apa? Tom ana. Ikutkan wazan. If alalla itma anna. Ya. Itma anna yatma in. Berarti yatma in ini fi'il apa? Mudhari. Terus. Apa Ishak? Tadi tak syairu. Rubai mujaratnya apa? Nyari di mana kalau ini jadi? Sya'ara. Qash'ara. Fa'lala. If sya'ara. If alalla. Ya, nyarinya di qaf. Kalau nyari di sini gak ketemu. Tak syairu fi'il apa? Mudhari. Terus? Isma azzad. Apa ini? Atas wazan. If'alalla. Rubai mujaratnya apa? Syam'aza. Fa'lala. Syam'aza. Isma azza. If'alalla. Terus? Apa? Apa? Mu'askar. Jam apa ini? Zaman makan. Nah. Sulas rupa ilmu caranya apa? Askar. Terus? Dulu. Dalla ya dulu. Itu ruh sulasi mujarrad. Bis. Nah. Ta'amalil amsilatal amsilatal sum'akwilin nakiso. Tarjama mudaranya yutarjimu. Maksudnya tarjamatan. Ini di apa? Di Eropa saja ya. Di tasrif saja ya. Tarjama ya Pak Raihan, sampai. Tarjama yutarjimu, tarjamatan. Tarjama, yutarjimu, mutarjamu. Tarjim, lat, yutarjim, mutarjamu, mutarjamu. Tarjima, yutarjimu. Kau, wahid, istilahnya salah, sah. Tarjama yutarjimu, tarjamatan, watirjaman, mutarjimun, mutarjamun, tarjim, la tutarjim, mutarjamun, mutarjamun, turjima yutarjamu. Mutarjimun, artinya apa? yang diterjemahkan. Mutarjim. Ya. Orang yang menerjemahkan. Nah, mungkin file. Kalau mutarjam yang diterjemahkan. Atau tempat. Waktu tempat. Nah, tarjim. Turjima. Telah diterjemahkan. Sekarang ba'tsar. Ba'tsaratan. Ba'tsaran. Mubasirun, mubasarun. Kutira yubasiru. Rawah hadis yang salasa. Basara yubasiru basaratan wa bisaran mubasirun mubasarun. Basir la tubasir mubasarun mubasarun. Kutira yubasiru. Basara. Apa? Allah. Bubar. Bubarkan. Apa istilahnya? Bukan. Ba'tsara itu mencerai-beraikan. Ngobrak-abrik dari Jawa ini. Bukan. Ngobrak-abrik. Apa? Misruk. Memporak-porandakan. Ya, kalau pura-porandakan kayaknya apa? Nangin. Sar gitu loh. Ya. Ba'tsara. La tubatsir. Jangan kau cerai-beraikan. Jangan kau. Sarwala. Sarwala. Wir halan gimana? Hir. Bukan wir, hir. Oh iya. Iya. Hir lan. Rau. Harwala yuharwilu harwalatan wa hirwalan muharwilun muharwalun. Harwil la tuharwil. Muharwalun muharwalun. Kurwila yuharwalun. Harwala. Jalan cepat. Nah. Harwil. Kamu yuharwilu zalzala zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan muzalzilun muzalzalun zalzil ratu zalzil muzalzalun muzalzalun zilzilan yuzalzalun zilzal guncangan gempa zilzal itu gempa idza zulzilatil ardu zilzalaha jika bukit telah diguncangkan dengan guncangan bumi itu idza zulzilatil ardu zilzala al-ardu sebagai apa itu? Naibul fa'il zilzalaha maf'ul mutlak. Tarok-ro'a. Sekarang yang tafa'la. Kalau nyari tarok-ro'a nanti di huruf apa? Ro'ro'a. Sarif ya. Tarok-ro'a ya tarok-ro'un. Tarok-ru'un. Tarok-ru'an. Tarok-ru'an. Wes. Wes. Satu wes maksudnya. Lupa toh? tafa'lala tafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Cepetan. Ya wis, alam-alam. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan tafa'lilun mutafa'lalu. Tafa'lal la tatafa'lal mutafak lalun tufuk lila yutafak. Nah, sekarang masukkan tarok roh. Tarok roh ya tarok rohu tarok rohan mutarok rihan mutarok rohun. Tarok roh la tatarok roh mutarok rihun. Rohun. Mutarok rihun. Rohun. Mutarok rohun. Mutarok rohun. Turuk rihan. Yutarok. Yutarok. Ra'un. Bahasa Arab toh itu? Ini itu bahasa Arab, jangan dikira bahasa apa itu. Nah, kro. Wahid Isnin Salasa. Tarok ro'a ya tarok ro'u tarok ru'an mutarok ri'un mutarok ro'un tarok ro' mutarok ro'un mutarok ro'un turuk ri'a yutarok ro'u. Tarok ro'a, artinya apa? Tarok ro'a. Ya, satu masuk lagi telah berkembang. Kembang, tumbuh, ya. Nah, tamat mado. Tamat mado, ya tamat madu, tamat mudan. Don. Tamat mudon, mutamat nidun, mutamat madun, tamat mat. La, tatamat mat. Mutamat nidun, mutamat madun mutamat madun tumut mida do tumut mido yutamat madu. Wahid Isnin Salasa. Tamat mado ya tamat madu tamat mudon mutamat midun mutamat madun tamat mad la tatamat mad mutamat madun mutamat madun tumut mido yutamat madu. Tamat mudon. Satu hal berkumur. Kumur. Kumur itu apa dah? Kumur-kumur itu apa? Kumur-kumur. Apa definisinya berkumur-kumur? Berkumur-kumur itu memasukkan air, kemudian menggerakkan di dalam mulut. Tahrikul ma fil fam. Menggerakkan air di dalam mulut. Itu namanya berkumur. Sekarang pindah bab berikutnya if alalla itma anna ya kana itma nanan mutma innun itma inna ut ma wahid Isnin Salasa. Itma anna yatma innu itmi nanan mutma innun mutma annun itma inna la tatma inna mutma annun mutma annun utmu inna yutma annu itma anna. Salah apa mutmainnah ya ayyatuan nafsul mutmainnah. Nah ram isma azza Isma izzun Isma izza Isma izza Isma azza Yasma izzu Ismi zazan Musma izzun Musma azzun Isma izza La tasma izza Musma azzun Musma azzun Usmu izza yusma azzu. Artinya apa isma azza? Iksha'arra. Iksha'arra. Iksha'arru. Iksha'aran. Muksa'irun. Muksa'arun. Iksha'ir. Muksa'ir. Muksa'arun. Muksa'arun. Muksa'irra. Ra. Muksa'irra. Iksha'ar. Rau. Yaksha'irru iksha'aran muksha'irun iksha'irra la taksha'irra muksha'arun muksha'arun uksha'irra yuksha'arun. Artinya apa? Menggigit. Taksha'irru. Apa? Serem. Merinding. Berdiri bulu roma. Getar. Karena takut. Sekarang pindah ke bab yang berikutnya. If'an lala. Ikhran jama. Nah. Taf la mukhran jamun tau ihran jama yahran jimu ihrin jaman mukhran jimun mukhran jamun ihran jim la tahran jim mukhran jamun ukhran jima yukhran jamun. Ihran jama artinya apa? Mana ijtama'a kumpul. Ifran qa'a. Ifran qa'a yaqru'u ifran qa'a. Ifran qa'a ifran qa'a. Ifran ke. Ifran ke la taqru'u ifran qa'a ifran qa'a ifran qa'a ifran qa'a. Nah, wahid isnin thalatha. Ifran qa'a yafran ki'u ifrin qa'an mufran ki'un mufran qa'un ifran ki' la tafran ki' apa itu ya? Ifran qa'a menjauh, menyingkir. Tamin rabi ayinil af'al al-arba'iyata wa mushtaqatiha fi ma ya'ti wadkur baba kulli wahidin minha. Tentukan fi'il-fi'il yang rubaiyah dan pecahan-pecahannya pada apa yang berikut ini dan sebutkan bab masing-masingnya. Awal. Nah. Kertas-kertas. Menghambur-hamburkan. Kira-kira apa nak? Ngobrol-abrik. Ngobrol-abrik bahasa Indonesia bukan? Bu Sofia? Ngobrol-abrik gitu ya. Menghambur-hamburkan uang. Kalau menghambur-hamburkan itu. Menghambur-hamburkan uang. Al-Muhim gitu. Difahami. Kaitnya mana? Kak Saro apa ini? Wazan? Bapak lala. Sani. Sani. Dal, dal, dal itu. Oke, mendak dak ya. Cuma dua kali kok. Dak, dak, dak itu. Kalau mau mau diulangi berhenti dulu, jangan. Dak, dak, dak. Banyak kan. Tifla. Maful betu fa'il. Tifla. Fadohika. Nah. Aku telah mengkritik anak kecil itu. Maka dia. Maka dia tertawa. Nah. Saidnya. Dan datu. Bapak-bapak ini. Bapak Nala Ilmadi. Baik. Sama dengan Zak Zaka ya. Zak Zaka. Maknanya sama dengan dag dag dag dag. Salis. tabibu fa'il. Dawaan maful bi. Lil ghar gharadi. Fa'ilnya dahulukan. Gorgoro itu umur di tenggorokannya. Saya aja mana? Gorgoro apa ini? Babnya apa? Bab fa'lala terus? Isim fa'il atau isim maf'ul? Mati kok ada alif lamnya dijar gimana? Masdar. Masdar gor-gor. Rabi. Lubu. Nah, saya wazan ora wazan. Wazan. Ya. Dor. Khamis. Khamis qala ta'ala faman zuhzika 'anil nari wa tusil jannata faqad fa'al. Omong siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke jannah maka dia telah beruntung. Maka sungguh pada nah, syaitnya apa ini? Madi majlul. Bab. Nah, sadis. Sadis. Fi hadisin kutsiyun. Kutsiyin. Kutsiyin. Kutsiyin. Fi hadisin kutsiyin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala. Ya ibna Adam, qum ilayya, amshi ilayka, wa amshi ilayya, uharwil ilayka. Rawahul Imam Ahmad. Madu. Ahmad. Ahmadu. Ahmadu. Di dalam hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya. Keluar ustaz iki. Nah, terus. Allah taala berfirman, wahai anak Adam. Qum berdirilah. Ila amsi. Ilaiya berilah kepadaku. Berilah kepadaku. Niscaya, ini jawabnya. Aku akan berjalan kepadamu. Niscaya, aku akan berjalan kepadamu. Dan berjalanlah kepadaku. Dan berjalanlah kepadaku. Niscaya, aku akan. Niscaya, aku akan. Apa tadi? Mendatang. Berjalan cepat. Oh. Nah, tadi kan sudah waharwil tadi. Kamu berdiri, Allah. Apa? Berjalan. Kamu berjalan kepada Allah, Allah akan berjalan cepat. Sayanya mana? Uharwil. Nah, apa ini? Bapak-bapak? Fa'lala. Fa'lala fi'il. Mudhari. Amsi dan juga uharwil ini dijazm sebagai apa? Jawabu. Olab. Ya. Kum. Amr. Imsi. Amr. Sabi'. Sabi'. An-Abi Abdillah As-Sunabihi As-Sunabihi As-Sunabihi An-Nabiyya An-Nabiyyi An-Rubjar An-Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Man tamat mada Wasamsara Farajat Khotoyahu Min Antihi Rawahul. Rawahul Imam Ahmad. Dari Abu Abdillah As-Sunabihi. Sunabihi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkumur-kumur dan beristintar, maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya dan mulutnya. Syahidnya. Syahidnya tamat mado. Tamat mado. Bapak-bapak ini? Bapak Lala. Il. Madi. Samin. Hah? Ibni Umar. Diyu belum sampai di kerongkongan, belum gorgorok sampai di kerongkongan. Syaitnya mana? Yugor Gir. Bapak-bapak ini? Pak Lala. Kiel? Gore. Tase. Mendinginkan badan. Nyiram air. Syaitnya? Apa ini? Masdar. Bapak Lala. Al-Asir. Al-Akhir. Panjang sendiri dan paling bagus ini kayaknya. Artinya paling bagus bukan dari sisi ayatnya, bukan tapi apa? Faedah nahwunya. Yataqa'aru. Si kalamihi sakoto yawan. Kalu. Himar. An huruf jer. Al-himar. Himarihi. Fajtama'a alaihi nas. Suf. Faqala malakum. Taka'ka'tum alaiya. Taka'ka'tum. Ulangi, malakum takakaktum alaiya katakakuikum. Latihan mau coba. Takakaktum. Ala bi jinnah. Ifronki u anni. Da'uhu. Nahu. Yatakallamu bil hindiyati. Orang Arab saja enggak nyangka kalau ini bahasa Arab. Dikira bahasa India. Dikira bahasa India. Dahulu seorang ahli nahwu bernama Isa bin Umar At-Tsaqafi, beliau berdalam dalam pembicaraannya. Dalam, artinya apa, mendalam dalam pembicaraannya. Nahwunya dimainkan. Suatu hari jatuh dari keledainya. Lalu orang-orang berkumpul, ngerumuni dia. Jatuh biasa kan, mau ditolong atau yang sebagainya. Maka Isa bin Umar mengatakan apa? Malakum takakatum alaiya katakakku ikum ala di jinnah. Kenapa kalian mengerumuni aku seperti kalian mengerumuni orang yang kena jin? Ifrangki u'anni. Menjauhlah kalian dariku. Qala ba'duhum atau qala nas. Sebagian orang mengatakan, jauh, tinggalkan dia. Semuanya syaitannya sedang bicara pakai bahasa India. Padahal pakai bahasa Arab. Nah, Saidnya mana? Takak kak tum. Ini bapa apa? Tafak lala. Tafak lala. Masda fi'il madi kemudian takak ku'i kum. Takak ku. Ini masdar. Besok di anu ini diulangi lagi bacanya yang lancar. Paling kan nomor 10 ini baca lancar tanpa putus-putus. Ya, ma'alakum takakkatum alayya katakakku ikum ala di jinna. Takakku i. Katakakku i. Ikum. PR aja ya. Ya nanti Pak Dokter sambil ngeriksa pasien kayak gini terus malah dikira apa? Takak kak tum takak. Jauh. Baik, nak tabi bihada barakallahu fiik.